kita sepatah kata bisa terucap. Hanya ingatan yang ada di kepala. Angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, dan kata hatiku pun gak pernah berubah. Berjalan dengan apa adanya. Bersamamu tinggallah mimpi terlalu manis untuk dilupakan. Walau kita lemah tak saling cinta, tak akan terjadi di antara kita. Kenangan yang romans di kemang takkan ku.